بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الأخوات والأمهات، رحمني الله وإياكن. saudaraku, para akhwat dan ummahat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Demikian pula para ikhwan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali melanjutkan majelis kita dengan materi yang dikhususkan untuk para akhwat dan ummahat sebagai nasihatan lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, sebagai bentuk perwujudan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala, karena kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan juga untuk nasihat para kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Maka saya menasihatkan kepada diri saya pribadi secara khusus dan kepada para akhwat dan ummahat untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan wasiat orang-orang terdahulu dan orang-orang mutaakhirin, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya yang mulia, wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, benar-benar sungguh kami mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian pula untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menegakkan segala perintah-perintah Allah Jalla wa Ala di atas kitabullah Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan semata-mata mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah, dengan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan azabnya di dunia yang disegerakan, terlebih-lebih di yaumul akhirah yang diakhirkan. Ma'asyar al-akhwat wal-ummahat, hafizani Allah wa iyyakunna. Demikian wasiat yang senantiasa dikumandangkan oleh para anbiya wal rusul dan kepada para duat ilallah yang mewarisi mereka para anbiya war rusul, senantiasa mengumandangkan kepada kaumnya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa takut akan azab, ancaman dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menyelisihi daripada takwa Allah. Dan sebagaimana yang telah saya singgung pada khutbatul Jum'ah terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaum-kaum terdahulu disebabkan karena mereka melenceng dari takwa Allah, disebabkan karena mereka durhaka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan terhadap para nabi-nabinya. Dan demikian pula disebabkan mereka lebih memilih dunia-dunia mereka daripada perintah Allah, daripada perintah para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu terkhusus kepada para akhwat dan ummahat sebagai nasihat untuk kita semua, hendaklah kalian menjadi para wanita as-salihat, qanitat, hafizat, menjadi wanita yang saleh, yang senantiasa tunduk dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memelihara kehormatan dirinya sebagai akhwat, sebagai ummahat, sebagai para ibu yang menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang baik untuk generasi Islam dan kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dan berfirman di dalam Al-Quranul Karim di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-34, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita-wanita yang salehat adalah wanita-wanita yang senantiasa tunduk patuh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa hafizatun lil ghaib bima hafizallah, senantiasa menjaga kehormatan dirinya walaupun dia menyendiri, walaupun dia ditinggal oleh suami-suaminya, dia menjaga amanah kehormatan dirinya dan kehormatan para suaminya. Demikianlah wanita as-salihat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayat tersebut, sehingga ayat tersebut mengandung dua sifat bagi para akhwat dan para ummahat yang salehah. Sifat yang pertama yaitu dia sangat terikat dan bergantung kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Naam, senantiasa menegakkan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka itu adalah merupakan sifat dari wanita salihah. Kemudian yang kedua, yaitu sifat daripada wanita salihah, senantiasa taat kepada suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa istri salihah adalah istri yang selalu menjaga keadaan dirinya, selain dalam kaitan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga senantiasa menjaga keberadaan dirinya di hadapan suaminya. Disebabkan karena suami di sisi istrinya adalah merupakan surga atau nerakanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, lihatlah dirimu wahai Asma, di mana engkau di sisi suamimu, fa innahu indaki naruki wa jannatuki, karena suamimu di sisimu adalah ibaratnya seperti surga dan nerakamu. Yani ketika engkau taat kepada suami-suami kalian, maka menjadi jaminan surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kalian melakukan nusyuz atau durhaka terhadap suami-suami kalian, maka akan menjadi ancaman neraka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kalian menjadi wanita-wanita salihah yang senantiasa taat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa taat, kemudian senantiasa taat kepada suami-suami kalian, baik berada di hadapan kalian ataupun mereka dalam safar ataupun mereka di luar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam ayat tersebut, lil ghaibi bima hafidallah, hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah, yaitu wanita-wanita salihah adalah yang menjaga kehormatan dirinya tatkala suaminya tidak berada di rumahnya. Naam. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda dalam hadis yang ma'ruf dan masyhur dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau menyatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Apabila seorang wanita telah menegakkan salat 5 waktu, telah berpuasa di bulan Ramadan, memelihara farjinya, mentaati suaminya, maka wanita yang demikian dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, akan masuk ke dalam pintu-pintu surga dari pintu yang mana yang dia kehendaki. Naam. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita telah menegakkan salat lima waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, menjaga farjinya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah anti ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang anti kehendaki, yakni dari 8 pintu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di umur kiamat kelak. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, hafizani Allah wa iyyakunna. Hadis di atas menunjukkan bahwasanya kaum wanita amatlah mudah untuk menjadi penduduk surga, yaitu cukup dengan senantiasa beribadah kepada Allah dan secara khusus di dalam mentaati suaminya. Olehnya itu Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam khutbah beliau yang makruf dalam khutbah Idul Fitr, beliau selalu mengkhususkan nasihat dan wasiat kepada kaum wanita yang mereka itu pada asalnya memiliki naqisatu aqlin wa din, kekurangan akal dan agama, kekurangan akal karena sebab persaksian kaum wanita dibanding dengan kaum lelaki 1:2, 1 kaum lelaki 2 kaum wanita. Adapun kekurangan agama karena kaum wanita memiliki haid dan nifas sehingga dia meninggalkan salat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan. Itulah asal daripada kaum wanita, sehingga Rasulullah alaihissalatu wassalam senantiasa memperingatkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mewasiatkan kepada kaum lelaki, para suami-suami mereka, untuk selalu mewasiatkan kepada kaum wanita, istausu bin nisa khaira, senantiasalah kalian memberi wasiat kepada kaum wanita dengan kebaikan-kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul Id mengkhususkan nasihat untuk kaum wanita, dan Rasulullah menyatakan bahwa hati-hati kalian wahai kaum wanita, karena aku melihat kebanyakan aktsara min ahli nar an-nisa, kebanyakan dari penduduk neraka adalah dari kaum wanita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebabnya, yaitu yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan, karena mereka banyak mengkufuri suami-suami mereka dan mengkufuri perbuatan-perbuatan baik al-ihsan. Naam, dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa sebab kaum wanita masuk ke dalam neraka adalah karena mereka durhaka terhadap suami-suami mereka dan banyak mengingkari kebaikan-kebaikan. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang wanita di sisi suaminya ketika dia mendapati satu kesalahan atau kejelekan pada suaminya, maka serta-merta dia menyatakan, ma ra'aitu minka khairan qattun. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sama sekali. Padahal kejelekan yang dilakukan baru satu, baru sekali dari suaminya. Tetapi serta-merta dia menyatakan bahwa aku belum pernah melihat engkau berbuat kebaikan. Maka hendaklah para akhwat senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadi wanita salehah, sehingga dengan mudah akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kedurhakaan terhadap suami-suami mereka. Karena dengan durhaka pada suami-suami mereka akan menjadi sebab menjadi penduduk neraka yang terbanyak di yaumul qiyamah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadilah kalian menjadi wanita-wanita yang barokah yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan sebagaimana di dalam Sunan Abi Daud, khairun nikah aisyaruhu wa bi hadithin akhar a'zamun nisa barakatan aisyaruhunna ma'una. Naam, jadilah kalian wanita-wanita yang barakah yang Rasulullah menyatakan sebesar-besar, seagung-agung wanita dalam barakahnya adalah wanita yang muda. Naam, dalam nafkahnya. Naam, mudah di dalam infak dan nafkahnya. Yakni wanita yang tidak mempersulit dan memberatkan suami-suami mereka. Naam. Demikianlah sepantasnya bagi para akhwat dan ummahat. Kemudian hendaklah pula senantiasa menjauhkan diri dari segala bisikan-bisikan syaitan. Dan yang kau yang syaitan mengetahui kelemahan kaum wanita. Naam, sehingga banyak membisikkan kepada mereka secara khusus terkait dalam perkara-perkara duniawiya. Maka janganlah kalian tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan, yaitu mengiming-imingi kalian dengan harta benda, dengan kemegahan dunia, dengan perhiasan-perhiasan dunia, sehingga menyulitkan dan menyusahkan suami-suami kalian. Naam. Para akhwat dan ummahat, hafidhani Allah wa iyyakunna. Di masa-masa fitnah seperti ini, di mana fasilitas yang serba modern, serba lengkap, begitu mudah kita semua dan khususnya para akhwat begitu mudah untuk kita terjatuh dalam berbagai penyimpangan, berbagai penyelewengan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, khususnya fasilitas-fasilitas yang menjadi kebutuhan darurat bagi kita semua dan juga bagi para istri, para ummahat, sehingga tidak jarang kita dapati penyimpangan syariat baik pada suami ataupun secara khusus pada istri dengan menggunakan alat-alat fasilitas yang modern tersebut seperti HP dan semisalnya. Naam, tidak sedikit para ummahat, para akhwat berkhianat terhadap suami-suami mereka di dalam rumahnya karena sebab fasilitas HP dan semisalnya. Naam, maka hendaklah para suami senantiasa mengontrol para istri-istrinya dan juga para anak-anak wanitanya di dalam penggunaan alat-alat tersebut. Naam, demikian barakallahu fikum. Berapa banyak terjadi perzinahan, berapa banyak terjadi perselingkuhan disebabkan karena alat-alat tersebut. Naam, baik itu WhatsApp atau Telegram atau Facebook atau yang semisalnya. Naam, demikian fitnah yang banyak menimpa kaum muslimin dan muslimat, banyak menimpa para akhwat dan ummahat, sekalipun mereka tidak keluar dari rumahnya, tapi mereka dapat bermaksiat di dalam rumahnya melalui alat-alat tersebut. Naam, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang suami tidak boleh membiarkan, tidak boleh lalai dalam perkara tersebut. Jangan sampai ketika kita lalai dan membiarkan istri-istri kita atau anak-anak wanita kita tanpa mengontrol, kita terjatuh dalam sifat dayus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan kabira minal kabair, dosa dari dosa-dosa besar, yaitu seorang suami yang tidak punya cemburu terhadap keluarganya. Naam, barakallahu fikum, ini musibah yang banyak menimpa sekali lagi kaum muslimin dan muslimat di berbagai tempat, bahkan tidak sedikit menimpa ahlus sunnati wal jamaah, para salafiyin dan salafiyat. Maka membutuhkan perhatian yang serius dan membutuhkan ta'awun, tolong menolong yang terus menerus. Barakallahu fikum. Terlalu banyak contoh yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di hadapan kita. Naam. Seorang ummahat sadar, namun ternyata dia punya teman yang lain selain daripada suaminya. Bahkan terjadi ikhtilaf dengan lelaki yang lain yang bukan muhrim mahramnya. Ternyata tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah melalui alat-alat media tersebut. Nah, demikian pula para akhwat yang belum punya suami, bahkan banat yang berada dalam pesantren sekalipun, terkadang bermaksiat, terjadi hubungan dengan banin, dengan ikhwan yang bukan mahramnya, juga ternyata disebabkan karena sebab HP. Ketika dia pulang liburan sehari dua hari, abi dan uminya lalai di rumahnya. Naam. Sehingga mengambil HP abi atau uminya. Nasallallahu salam wal afiyah. Membuka HP tersebut, mendapatkan nomor teman-teman abinya atau teman-teman umminya. Naam. Awalnya demikian dan seterusnya sampai kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang seorang ummahat ketika menghubungi zaujahnya atau zaujinya melalui HP teman zaujinya. Nah, ini juga tidak pantas seorang ummahat bermudah-mudah, bergampang-gampangan menghubungi ikhwan. Naam. Walaupun teman zaujinya, namun bisa menjadi pintu syaitan. Ketika antara dia dengan zaujinya terjadi misuz, terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran, wanita lemah. Naam. Kadang-kadang curhat kepada teman suaminya atau kepada ikhwan yang lain. Naam. Ikhwan yang dicurhati juga senang mengambil kesempatan. Naam. Sampai terjadi na'udzubillah hal yang memalukan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini sebagai ibrah, sebagai contoh pelajaran. Naam, agar kita semua tidak bergampang-gampangan, agar para istri dan ummahat di rumah tidak bermudah-mudahan untuk membuka media-media tersebut, apalagi internet, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Aib bagi para ummahat yang sudah bisa, sudah berani untuk membuka dan masuk pada hal-hal yang seperti itu. Nah, saya yakin para ulama atau minimal para asatidah kita di Indonesia ini mungkin tidak ada yang membuka Facebook atau yang semisalnya. Nah, karena itu pintu-pintu yang berbahaya. Apalagi seorang akhwat, seorang ummahat. Naam, sangat tidak pantas barakallahu fikum. Apa yang diinginkan? Berdakwah? Dakwah lewat SMS? Bisa. Atau maksimal lewat suami, WhatsAppnya suami, Telegramnya suami. Nah, kirim lewat itu. Sehingga terkontrol oleh suami. HP-nya dibawa oleh suami. Nah, ini semua sabdu bariah. Dalam rangka menutup segala pintu-pintu celah-celah. Karena Allah telah memberi contoh dan pelajaran yang besar di pelupuk mata kita. Berbagai kejadian-kejadian yang memalukan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, barakallahu fikum. Di zaman fitnah seperti ini, nah, kadang-kadang tidak jarang suami mengalah. Di sisi suaminya, di sisi istrinya dia bukan lagi sebagai rijal qawwamuna 'alan nisa, tapi dia terbalik, membalik ayat tersebut. An-nisa qawwamuna 'alan rijal. Justru wanita itu, istri itu yang menjadi pimpinannya. Nah, istri yang mengarahkan dia, yang mengatur dia. Lelaki yang demikian terkena dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dayyus yang terancam dengan neraka, waliyadu billah, yaitu kaum lelaki yang tidak punya ghirah terhadap suaminya. Yang semestinya dia adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin terhadap kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu pemimpin terhadap kaum wanita disebabkan dua hal. Yang pertama, kelebihan fisik jasmani yang Allah berikan kepada mereka dibanding kaum wanita. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab nafkah yang mereka salurkan terhadap istri-istri mereka. Nah, tidak dilarang seorang istri membantu suaminya dalam meringankan nafkahnya, tidak mengapa, selama itu dalam batasan-batasan syariah. Tapi kalau istri harus keluar rumah, justru suaminya yang tinggal di rumah, sebagaimana di zaman sekarang yang dikenal dengan emansipasi wanita, wanita gender, ini adalah ala barat. Kebiasaan kafirin, adat daripada kafirin, bukan muslimin, wal muslimat. Nah, maka hendaklah para akhwat dan ummahat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa beribadah kepada Allah dan senantiasa taat di sisi suaminya. Dan sebaliknya, para suami hendaklah menjadi pemimpin yang baik, yang selalu mengontrol dan memperhatikan keluarganya, senantiasa memberi nasihat terus menerus, tidak berputus asa. Nah, terus menerus, tidak mengenal kapan dan di mana, selama dia memiliki kemampuan, hendaklah istausu bin nisa, terus menerus memberi wasiat kepada kaum wanita. Juga di antara hal yang banyak dilakukan oleh kaum akhwat dan ummahat di zaman sekarang, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, selain dalam perkara HP, juga dalam mengendarai kendaraan. Naam, yang punya mobil, naik mobil, Nah, bebas. Tidak lagi meminta izin pada suaminya. Ambil kunci mobil, ambil kunci motor. Tidak ada perizinan lagi. Suaminya tidak tahu mau kemana istrinya. Nah, padahal para ulama telah berfatwa terkait dengan mengendarai motor dan juga mobil. Saya mendengar dengan kedua telinga saya. Ketika Syekh Khalid Fauzan berkunjung ke Madinah, dan beliau memberi nasihat di Masjid Nabawi antara Maghrib wal Isya, beliau ditanya tentang wanita yang berkendaraan membawa mobil, supir mobil. Beliau menjawab bahwa la yajuz, tidak boleh kaum wanita mengendarai mobil atau menjadi supir mobil. Lalu beliau mengatakan, bagaimana kalau terjadi kecelakaan di jalan? Siapa yang menolongnya? Lelaki ajanib. Dia diangkat oleh kaum lelaki ajanib. Disentuh oleh lelaki yang bukan mahrimnya. Nah, karena dia membawa kendaraan sendiri. Kalau saja mobil tidak dibolehkan oleh beliau, bagaimana dengan motor? Motor tentunya lebih berat, lebih dahsyat keadaannya daripada membawa mobil. Pertama, motor itu terbuka, bisa membentuk lekuk-lekuk jasadnya, tubuhnya, berbeda dengan mobil. Yang kedua, mobil bannya 4, motor bannya 2. Menjaga keseimbangan lebih berat dengan mengendarai motor dibanding dengan mobil. Oleh karena itu, ketika Syekh Ubaid datang berkunjung ke Indonesia di Bantul, dalam daurah Bantul, beliau juga pernah ditanya. Saya tidak hadir karena sakit waktu itu, qadarullah ma syaa fa'al. Tapi saya mendengarkan kasetnya. Beliau ditanya tentang wanita yang mengendarai motor. Syekh Ubaid al-Jabiri menjawab, la yajuz, tidak boleh. Syekh Abdul Muhsin al-Abbad juga demikian ditanya tentang wanita yang mengendarai motor. La yajuz, tidak boleh. Nah, para masyayikh, para ulama besar, kalau tidak salah saya juga pernah membaca fatwa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, beliau juga tidak membolehkan. Kibar para ulama bahwa kaum wanita tidak boleh mengendarai motor. Barakallahu fikum. Tinggalkan. Para suami hendaklah benar-benar menjadi qawwam, menjadi pemimpin untuk mengontrol dan memperhatikan para keluarganya. Juga diantara bentuk penyelewengan yang banyak kita dapati bagi para akhwat ummahat, terkadang bergampang-gampangan dengan auratnya, yaitu kaos tangannya tidak dipakai, kaos kakinya tidak dipakai ketika menjemur di luar rumah, menjemur pakaian, atau membeli sayur. Kadang-kadang penjual sayur dianggap seperti bukan lelaki, mungkin karena kulitnya hitam, ya, sehingga para ummahat lupa kalau yang di depannya itu penjual sayurnya itu adalah lelaki, bukan mahramnya. Sama hukumnya dengan ikhwa yang lain ketika dia menampakkan tangannya tanpa berkaus tangan, itu aurat. Barakallahu fikum. Demikian pula kos kaki. Yang lebih parah lagi, pernah saya menyaksikan seorang akhwat atau ummahat yang bercadar namun berbicara dengan penjual sayurnya begitu dekat. Nah, dari jauh orang melihatnya, subhanallah, ya, seperti suami istri. Nah, kadang sudah tidak kontrol lagi suaranya, dilembut-lembutkan. Semua itu sudah perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Nah, nasallallahu salam wal afiyah. Jika mendapati yang seperti ini, nah, para ikhwan atau para suami tidak boleh membiarkan. Segera dinasihati, dipanggil secara khusus. Nah, bukan nasihat sekali, dua, tiga kali, terus menerus. Dipahamkan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dia benar-benar sadar bahwa itu perbuatan yang menyelisihi syariat Islam, menyelisihi wanita salehah yang hafizatun lil ghaib, yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang keliru adalah dari saya pribadi. Saya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.